terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Bukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Lagi-lagi terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Bukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. DJ Opus Remix. Diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang. by DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. By DJ Opus Remix. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix.